Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu, redup terasa cahaya. Waktu berjalan lambat mengiring dalam titian takdir hidupku, cukup sudah aku tertahan dalam persimpangan masa silam. Coba tuk melawan getir yang terus ku kecap, meresap ke dalam relung sukmaku. Coba tuk singkirkan aroma nafas tubuhmu, pengalir mengisi lelah.